wa anhu ay an Anas an Anas radhiyallahu anhu qala kana rasulullah kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala qala allahumma inni a'udzu bika min al khubuthi wal khaba'ith akhrajahu as-sab'ah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, adalah Rasulullah SAW apabila hendak memasuki al-khala, idza dakhala al-khala ay idza arada ad-duhul, apabila hendak masuk, karena kalau sudah masuk maka tidak dibaca, berarti di luar bacanya, bukan di dalam. Allah, maka Rasulullah SAW membaca, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuts wal khaba'ith. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung pada Engkau dari khubuts, jin, setan, perempuan, ya, dan setan laki-laki. Kata setan secara keumuman, khabith, khubuts. Nah, yang pertama adalah khubuts, yaitu dukur syayatin, setan dari kalangan laki-laki. Yang kedua adalah khaba'ith, setan dari kalangan perempuan. Khaba'ith jama' khabitha. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berlindung kepada Allah, sehingga jangan menyepelekan hal-hal yang seperti ini, merasa hebat, merasa kuat, merasa orang yang paling alim, orang yang paling soleh, sehingga tidak mau berdoa. Ini salah. Rasulullah SAW saja tetap menjaga dirinya dari kejahatan-kejahatan setan. Syayatin minal jin, setan dari bangsa jin, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Wali Sa'id bin Mansur kan yaqul bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Sa'id bin Mansur ada tambahan bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Qala al-musannif al-fath rawahu al-Ma'mari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Ma'mari dengan syarat Muslim. Wa fi ziyadatil basmalah wa lam araha fi ghairiha. Ada tambahan basmalah dan aku tidak melihat selain riwayat itu. Ana qulna al murad bi qawlihi dukhul arada dukhuli. Hendak masuk. Karenahu ba'da dukhulil khala la yaqulu dhalik. Karena setelah masuk maka tidak boleh dia membaca doa ini, karena sudah dalam bangunan, dalam tempat WC. Berarti bacaannya pas hendak, artinya di luar. Ya. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa qasarraha bima qarrarnahu al-Bukhari fil adab al-mufrad min hadith Anas. Telah ditegaskan atau digamblangkan secara terang apa yang ditetapkan oleh kami, kata Imam Shana'ani rahimahullah, yaitu oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari hadis Anas berkata, karena Rasulullah SAW idza arada ay yadkhula al-khala, apabila Rasulullah SAW hendak ingin masuk WC, artinya bacanya di luar bukan di dalam WC. Al-hadis. Wahai fil amkin al mu'adda lidzalika biqarinati ad-duhul. Ini di tempat yang sudah disediakan. Ya, walidza qala Ibnu Battal, oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Battal riwayat idza ata am li syumuliha, dengan kalimat idza ata ini lebih umum cakupannya. Wa yushra hadza dzikr fi ghairi al-amakin al-mu'iddah li qada'il hajah. Bagaimana kalau di kebun, di hutan, atau di padang pasir, atau di sungai, ya tetap dia harus baca. Dia juga harus baca itu. Artinya bukan sekedar tempat-tempat yang disediakan untuk WC. Nah, karena minta perlindungan pada Allah itu penting. Terlebih dari bangsa jin, laki-laki dan perempuan. Mereka adalah musuh yang tidak terlihat, harus dijadikan sebagai lawan, jangan dijadikan sebagai kawan. Ya, karena orang yang di WC kadang banyak was-was, bisikan-bisikan syaitan dan lain sebagainya, sehingga mintalah perlindungan pada Allah dari bangsa setan, ya, dari laki-lakinya maupun perempuannya. Wa in kana al-hadits warada fil hushush wa annahu tahdhuruha asy-syayatin wa yashra al-qalb hadha fi ghairi al-amakin al-mu'adda 'inda iradat rafi' al-thiyabi wa fiha qabla dukhuliha. Walaupun hadis ini menerangkan tentang tempat-tempat WC, bangunan yang sudah disediakan, yang di situ ada syaitan, tapi tempat-tempat yang lainnya juga disyariatkan. Ya. Nah, fi ghairi al-amakin al-mu'iddah 'inda iradati raf'i thiyabihi, ketika dia hendak mengangkat atau melepaskan, ya, bajunya, celananya, ya, buang air besar, buang air kecil. Wafiyah qabla duhuli, sebelum memulainya. Wa zahir hadith Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajhar bihadha dzikr. Zahirnya hadis Anas, beliau menjaharkan, jahar, ya, bukan di dalam hatinya, ya, bacanya itu dengan jahar. Jangan dikeraskan, tapi bukan teriak. Cukup dia sendiri yang mendengar. Wa yasinu al jahr bi, sehingga yang bagus adalah bacanya dengan menjaharkan. Artinya dikeraskan suaranya, cukup dirinya. Ya, jangan sampai teriak juga, maka tidak juga. Beda lagi itu. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.